kembali atas kelancangan saya, Dek. Saya sebagai tamu tadi undang sengaja datang untuk menyerahkan anakku, anak dari suamimu. Semoga kau berbahagia. Betapa hatiku hancur saat itu. Tak takut.